Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dengan ganjaran yang besar yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya sekalipun. Maka di sore hari ini kembali kita membaca kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Thaifatil Mansurah, yang sebelumnya Syekh Jamil Zainul rahimahullah telah menyebutkan bentuk-bentuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan lewat Bukhari dan Muslim. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyron, maka barang siapa yang dia berselawat kepadaku dengan satu kali selawat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali lipatnya. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan ketika seseorang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian beliau mengatakan as-salawatul mubtada'ah, salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibuat-buat oleh manusia, yang tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan nasma'u katsiran min siyaghis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mubtada'atun. Kita banyak mendengarkan bentuk-bentuk ataupun model-model selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu ternyata mubtada'atun, ya, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam tarid fi kalami Rasulullah sahabati, yang mana selawat-selawat yang tidak ada tuntunannya tersebut tidaklah ada dari kalam Rasul dan tidak ada pula dari kalam sahabat-sahabatnya. Wattabi'in wal a'immatil mujtahidin, bahkan tidak ada pula dari kalangan para tabi'in dan para imam-imam mujtahidin. Naam. Mereka membuat-buat selawat, bahkan terkadang selawat itu ya sampai mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangkat Rasulullah sampai setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan betul-betul kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. bal hiya min wa'd ibadil masyayikh al mutakhirin, bahkan selawat-selawat yang tidak ada bimbingannya itu hasil buatan ataupun rekayasa dari sebagian syekh-syekh yang mutakhirin yang datang belakangan. Naam, wa qad rajat hadis siyag bainal awam wa ahli al-ilm, dan selawat-selawat ini sungguh telah laris ya dengan bentuk-bentuk tadi di antara orang-orang awam atau bahkan di kalangan orang yang dipandang berilmu. Fa akhadhu yaqra'unaha, maka mereka mulai mengambilnya, membacanya. Aktsaru ma yaqra'una shalawatil wari anir rasul sallam, lebih banyak mereka mengulang-ulang dan membacanya ketimbang mereka membaca selawat yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisi manusia ketika hati-hati mereka telah disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati-hati mereka ya telah dihiasi oleh syaitan sehingga amalan mereka sangka bahwa itulah yang terbaik. Ternyata apa yang mereka perbuat adalah jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka akan bertanggung jawab di sisi Allah ketika pada yaumul kiamah terhadap amalan-amalan mereka yang menelisi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama tarakul warid as-sahih, atau bisa jadi justru mereka meninggalkan selawat-selawat yang benar, salawat yang sahih dari Rasulullah. Mereka lebih senang dan lebih menyukai salawat itu mereka ambil dari guru-guru mereka atau mereka ambil dari syekh-syekh mereka, nam atau dari ustaz-ustaz mereka. Wa nasharu as-salawatil mansubata lima syekhihim, lalu mereka bersemangat untuk menyebarkan salawat-salawat yang disandarkan kepada syekh-syekh mereka, kepada guru-guru mereka. Walau ama'ana nadhur fi hadhihi shalawat la ra'ayna fiha mukhalifatul hadir ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi nusalli alaihi. Kalau saja kita melihat dan memandang terhadap solawat-solawat ini, niscaya kita akan melihat di dalamnya akan menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita biasa bersolawat dengannya. Naam, banyak sekali kita akan jumpai manusia bersolawat dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam bentuknya, yang justru bukan mendatangkan kebaikan, tetapi justru itu akan mendatangkan dosa, mendatangkan maksiat, karena mereka telah menyelisih bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu menyebutkan dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, maka sesungguhnya amalan itu raddun ay mardudun, tertolak sebanyak apapun yang dia beramal dengannya. 6. Walaupun dengan kesungguh-kesungguhannya ketika dia mengamalkannya, ternyata amalan itu bukan dari bimbingan Nabi, maka amalan itu akan tertolak, tidak akan sampai di Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhihi shalawatil mubtada' qauluhum, dan di antara shalawat-shalawat mubtada', salawat-salawat yang tidak ada bimbingannya diantaranya ucapan mereka. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammadin tibbal kulub wadawa'uha wa afiatul abdan wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa la alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad tibbal qulub sebagai pengobat hati, wadawa'uha dan sebagai obatnya, wa afiyatal abdan wa syifa'uha, dan sebagai kesehatan badan, wa syifa'uha dan sebagai penyembuh badan, dan cahaya-cahaya mata serta pandangan apa ini wadiyahuha sinar-sinarnya, ya, nurul absar, cahaya mata dan sinar-sinarnya, dan atas keluarganya dan keselamatan. Masya Allah. Naam, ini diantara salawat yang tidak ada bimbingannya dari Nabi SAW. Inna syafi wal ma'afi lil abdan wal qulub wal uyunah wallahu wahda. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyehatkan terhadap jasmani dan demikian pula hati dan mata-mata, itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak punya andil, ya, tidak punya ikutan untuk bisa menyembuhkan atau bisa menyehatkan badan-badan manusia. Ya. War Rasul la yamliku naf'a li nafsi wala li ghairihi. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau memiliki manfaat untuk dirinya wala li ghairi atau untuk yang lainnya. Naam, untuk dirinya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mendatangkan manfaat. Sebagaimana yang kita sering dengar atau ketahui, ketika dalam beberapa peperangan, di antaranya di perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya, Rasulullah sallam mendapatkan cobaan dari musuh-musuhnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Rasul tidak bisa memberikan manfaat ataupun menolak madarat. Fahadhi sighatu tukhalifu qaulillahi ta'ala, maka bentuk ataupun model salawat yang kita sebutkan di atas ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 177-188, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, la amliku li nafsi naf'an, tidaklah saya memiliki untuk diriku ini manfaat, tidak pula madarat, ya, menolak madarat, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam, namun yang bersolawat tadi, ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW sebagai pengobat hati, ya, sebagai kesehatan jasmani dan penyembuhnya, dan cahaya mata dan sinar-sinarnya, maka yang seperti adalah ghulu, ya, berlebih-lebihan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wa tukhalifu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas-jelas menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama turatin nasara ibn maryam fa inna ma ana abdun faqulu abdullah wa rasulah, rawahul bukhari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian tutruni, janganlah kalian memujiku, menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka berlebihan terhadap Ibnu Maryam. Akan tetapi ucapkanlah bahwa saya inilah abdun, ya, fa inna mana abdun, akan tetapi saya inilah hamba, faqulu, maka ucapkan oleh kalian, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah tidak dibolehkan untuk kita mengangkatnya setara, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita katakan dia hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai mana hamba-hamba yang lain. Namun di samping itu juga Rasulullah memiliki kelebihan, kelebihannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang akan menyampaikan wahyu kepada umatnya, ya, menjelaskan Al-Qur'an kepada umatnya sehingga mereka mengerti dan paham apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal itra huwa mujawazatul haddi aw ziyadati fil madhi. Al-itra, ya, tatruni tadi artinya mujawazatul had, melampaui batasannya, atau ziyadah, menambah, fil madhi, di dalam pujian. Naam, jadi ketika memuji, pujilah sesuai dengan kadar derajatnya. Tidak dibolehkan memujinya sampai sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Naam, bagaimana kalau yang selainnya? Tentu lebih tidak pantas, ya, untuk kemudian kita mengangkat derajatnya sampai setinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahwa apa yang dimiliki para wali itu bisa mengatur alam semesta. Nah, maka yang seperti ini juga berlebihan dalam menyikapi para wali-wali. Rasulullah saja tidak dibolehkan, apalagi para wali. Yang kedua, ra'aitu kitaban fi fadli salawat li Syekh Lubnani sufiyun kabir. Saya melihat satu kitab tentang keutamaan salawat karangan Syekh Lubnani, seorang sufi besar. Fihi hadis siqa, maka di dalamnya ada bentuk salawat yang dia ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin hatta taj'ala minhul uhudiyah al-qayyumiyah al-qayyumiyah fal-uhudiyat wal-qayyumiyatu min sifatillahil waridati fil Qur'an qad ja'alaha hadha syekh li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad sampai engkau menjadikan dirinya, ya, menjadikan Rasulullah al-Uhudiyah, ya, Maha Esa, wal-Qayyumiyah, dan yang bisa berdiri sendiri. Ini juga, ya, menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki uhudiyah, ahadiyah, ya, Maha Esa, Maha Tunggal, wal qayyumiyah, dan Maha yang berdiri sendiri. Allahul musta'an. Fal ahadiyah wal qayyumiyah min sifatillah, sementara Maha Esa, Maha Tunggal, wal qayyumiyah, dan Maha berdiri sendiri, ini termasuk dari sifat-sifat Allah. Naam. Ya, ini termasuk dari bagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas untuk diraih gelar ini atau sifat ini kepada seorang pun dari kalangan makhluknya. Ini hanya khususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Sungguh Syekh ini, Syekh Lubnani ini telah menjadikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ra'aitu fi kitab adiyati subahi wal masa' li Syekh Suri Kabirin. Sungguh saya melihat dalam kitab adiyatu subah wal masa, doa-doa pagi dan sore, terap Syekh Suri Kabir, qauluhu, ucapannya, Allahumma salli ala Muhammad alladhi khalaqta min nurihi kulla syai'in. Dia menyebutkan, ya Allah, salawatkanlah, ya Allah, salawatlah kepada Muhammad yang engkau telah menciptakan dari cahayanya segala sesuatu. Naam. Ya, engkau menciptakan, yang menciptakan Muhammad dari cahayanya untuk segala sesuatu. wa syai yasmulu Adam wa iblis. Maka syai di sini itu segala sesuatu tadi mencakup di dalamnya Adam dan iblis. Wal kirrata wal khonazir, mencakup pula di dalamnya monyet-monyet dan babi-babi. Wad dubab, lalat-lalat, wal ba'ud dan nyamuk-nyamuk. Naam. Wa ghairuha dan selainnya. Naam. Fahal yakulu akil bi annahum khuliqu min nuri Muhammad? Apakah ada orang yang berakal ketika mereka mengatakan bahwa mereka diciptakan dari nurnya Muhammad, dari cahayanya Muhammad? Apakah ada ya manusia ketika dia mengatakan bahwa dirinya diciptakan dari nur Muhammad? Laqad arafa syaitan khalaqahu wa khalaqa Adam. Maka sungguh syaitan telah mengetahui dari mana dia diciptakan. Ya, sebut sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 116. Ya, bahwa dia menyebutkan khalaqtani min nurin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Naam. Qala fil Qur'an. Naam, disebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lain setelah Araf ayat 12. Ana khairu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ana khairu minhu. Saya lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku min narin, dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dari tin, dari tanah liat. Naam. Syaitan saja, iblis saja mengetahui dari mana dia diciptakan. Demikian pula Nabi Adam diciptakan dari tin, dari tanah. Naam, sementara mereka menyebutkan selawat bahwa segala sesuatu ini diciptakan atas cahaya Muhammad, nur Muhammad. Fahadil ayat tukadibu kalami syaih watubtiluh. Maka ayat ini cukuplah untuk mendustakan ucapannya syaih. Ya, ucapan Syekh di sini. Syekh As-Suri Al-Kabir. Naam, yang dia menyebutkan bahwa segala sesuatu ini diciptakan atas cahaya Muhammad, nur Muhammad. Wa tubtilhu, dan ya membatilkan ucapan ini. Yang keempat, wa min hadhihi sighati al-mubtada'ah qauluhum. Dan di antara bentuk-bentuk salawat yang tidak ada tuntunannya ucapan mereka, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, daqat hayati fadrakani ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salawat dan salam kepadamu wahai Rasulullah. Daqat hayati, tidak bisa mengelak kehidupanku. Fadrakani, maka raihlah aku wahai Habibullah. Naam. Al-juz'ul awal, bagian yang pertama, as-salatu wassalam alaika ya Rasulullah, min hadhi salati sahih. Nah, bagian yang pertama dari salawat ini adalah sahih, benar. Walakin al-khatar wa syirk fil juz'i tsani, akan tetapi yang sangat berbahaya dan termasuk syirik pada bagian yang kedua, yaitu daqat hayati fadrakani ya Habiballah. Min qawlihi, dari ucapannya, adrakani ya Habiballah. Maka raihlah aku wahai Habiballah. Naam. Wahai Habibullah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha mukhalifun liqaulillahi ta'ala, dan ini jelas-jelas menyelisih firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'. siapakah yang bisa menghilangkan kesulitan apabila dia, siapakah yang bisa mengijabai orang yang lagi kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, waksifusu, dan bisa menyingkap keburukan. An-Naml ayat 26. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyam saskala bidurin falakashfalahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurin, dengan suatu musibah, maka tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 17. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza asabahu hammun aw ghammun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Hasan rawahu Tirmidzi. Dan adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa ya hammun, apa ini, panas yang sangat, wa ghammun, ya, dan penyakit yang lain, qala, maka Nabi mengatakan, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha tegak, birahmatika astaghiitsu, dengan rahmatmu saya istighosah, meminta pertolongan. Fakaifa juzlan annakulahu adrakana wa najjana. Maka bagaimana dibolehkan bagi kita untuk kita mengatakan, ya, dialah yang meraih atau mendapatkan kami, dialah yang menyelamatkan kami. Naam, dialah yang menyelamatkan kami. Wa hadhihi sighah mukhalifatun liqauli sallam. Maka ucapan ini menyelisihi, ya, sabda Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila mana engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ya, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Manusia tidak punya andil untuk menyamai Allah Subhanahu wa taala berbagai perkara. Naam. Baik dalam hal penyembuhan atau agar mereka dihindarkan dari berbagai bahaya. Nah, Rasulullah tidak mampu untuk melakukannya. Maka jika kita tahu bahwa Rasulullah tidak mampu, maka kita harus mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan seseorang memalingkannya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah menjadikan syarikat bagi Allah. Ya. Maka yang seperti ini sangat-sangat dilarang dalam syariat kita. Tidak dibolehkan sama sekali. Ya, tetapi apa yang kita perlukan, apa yang menjadi hajat kita, baik berkaitan dengan jasmani kita ataupun berkaitan dengan harta kita atau berkaitan dengan keselamatan kita di dunia wal akhirah, maka seluruhnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kelima, salatul Fatih wa sighatuha, salawat al-Fatih dan bentuknya. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa. Ya Allah, salawat atas Muhammad al-Fatih, sang pembuka terhadap apa-apa yang tertutup. Wa qa'il huwa yazum anna man yaqra'uha afdallahu min qira'atil Qur'an. Dan orang yang mengatakannya menyangka bahwa barang siapa yang membaca selawat ini, maka itu lebih mulia, lebih utama ketimbang dirinya membaca Al-Qur'anul Karim. Bisittati alafin marrah, ya, dengan 6,000 kali, ya, bandingannya dengan membaca Al-Quran, ya, 6,000 kali. Wa nukila dalik ani Syekh Ahmad At-Tijani, Ra'isut Tariq At-Tijaniyah. Dan dinukilkan, disebutkan hal itu dari Syekh Ahmad At-Tijani pemimpin tarikah, tarikat Tijaniyah. Innaha la safahatun ayyatakid al-aqil fadlan muslim anna qira'at hadhihi sighah al-mubtada' afdalu min qira'ati kalamillah maratan wahidah fadlan min sittati alafi marrah wa hadha ma la yaquluhu muslim. Sesungguhnya ya la safahatun akan menjadi safah, ya menjadi bodoh ketika meyakini al-akil orang yang berakal, lebih-lebih seorang muslim ketika dia membaca bentuk salawat ini, ya salawat yang dia dadakan tadi yang tidak contohnya, bahwa hal itu afdol, lebih utama, lebih afdol daripada membaca kalamullah maratan wahidan, ya membaca Al-Quran satu kali. Nah, terlebih an sitati alaf, ya marrah 6,000 kali. Maka seorang muslim yang akil, naam, yang dia mengetahui dalil, ya, maka tidak akan mungkin ya akan mengamalkan perkara ini kecuali mereka-mereka yang betul-betul bodoh terhadap akidah. Naam. Maka seorang muslim tidak akan mungkin untuk mengatakan hal ini. Wa amma wasafa ar-rasul bil fatih lima ugliku ala itlaqi duna takyid bi masyiatillah fa huwa khata'un. Adapun menyifati Rasulullah dengan al-fatih sang pembuka terhadap sesuatu yang tertutup secara mutlak tanpa ada takyid, ya, tanpa ada penyebutan selanjutnya, yaitu dengan masyia Allah, dengan kehendak Allah, fawa khotoun, maka ini adalah merupakan kekeliruan. Li'ana Rasulullah lam yaftah makata illa bimasyiatillah, bimasyiatillah. Karena Rasul SAW tidaklah membuka kota Mekah, membebaskan kota Mekah, melainkan di saat itu karena dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya sebagai sebab ya untuk membuka Fathu Mekah. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walam yastati fatha qalbi ammi lil iman billah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk membuka hati pamannya untuk beriman kepada Allah. Tidak mampu. Bal mat ala syirk, bahkan pamannya ini mati tetap di atas kesyirikan. Naam. Maka tidak dibolehkan untuk mengatakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasulullah. Semua selalu ada takyid. Ya, semua ada dari adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia seperti itu. Tidak bisa dia berbuat sendiri tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu jangan bosan-bosan untuk menyebutkan insya Allah. Ya insya Allah kalau Allah menghendaki. Naam. Ya, dia selalu menyebutkan insya Allah. Apakah Anda ikut dalam perkara ini? Insya Allah kalau Allah menghendaki. Karena dia tidak mengetahui apakah betul-betul terlaksana atau tidak. Maka dia mengucapkan insya Allah. Wal Qur'ani khotob Rasul qailan, dan Al-Qur'an ya mengkhitab Ar-Rasul dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha, Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau tidak mampu, ya sesungguhnya engkau tidak bisa untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, akan tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Naam. Ya Rasulullah sangat berkeinginan orang-orang Quraisy mereka bisa memeluk Islam, terutama dari kalangan keluarganya. Tetapi ya ternyata Allah menginginkan lain. paman-paman Rasulullah banyak memusuhi dakwah Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lainnya. Naam. Karena hidayah itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya mampu memberikan hidayah al-bayan, memberikan penjelasan, memberikan keterangan. Adapun yang bisa memberikan hidayah mutlak, ya, hidayah taufik yang bisa mereka menerima Islam dan masuk ke dalam Islam, ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah tidak mampu untuk menunaikannya. Waqala, dan juga Allah menyebutkan, inna fatahna laka fatah mubin, al-fat ayat 1. Sesungguhnya kami, ya, membukakan kepadamu fathah mubina dengan pembukaan yang jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pembukaan Fathu Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sahibu dalail al-khairati fil hizbi sabi', berkata sahibu dalail al-khairat di dalam al-hizbi sabi', Allahumma salli ala Muhammadin ma saja'atil hamaim wa nafa'atit tamaim. Ya Allah, selawat, semoga selawat kepada Muhammad tidaklah berdengkur al-hamaim, burung-burung merpati, ya, wa nafa'atil hamaim, dan demikian pula bermanfaatnya at-tamaim, ya, jimat-jimat. Wa tamimatu hiya al-harzatu wal khayt wa nahbiha wa nahbuha. Tamima itu adalah al-harzah, al-khurzah, buntalan, wal khayt atau benang-benang, dan yang semisalnya, allati tu'laku 'alal aulad, yang mana ini digantungkan kepada anak-anak, wa ghairihim, dan selain mereka, lil himayati minal ain, untuk penjagaan dari penyakit ain. Naam. Ya, jimat-jimat atau sejenis, ya, benang-benang yang diikat atau yang lainnya yang biasa digantungkan kepada anak-anak atau selain mereka, ya, dengan harapan atau keyakinan bahwa hal itu bisa menolak madorot, ya, dari penyakit ain ataupun yang lainnya, dari gangguannya para jin, para syaitan, dan yang lainnya. Wala tamfa mu'allikuha wala min ul man ulikot lahu, maka tidaklah bermanfaat, ya, untuk menggantungkan tadi, menggantungkan jimat-jimat, dan tidak pula bermanfaat orang yang digantungkan padanya. Bal hiya min amal musyrikin, bahkan yang seperti ini perbuatannya orang-orang musyrikin. Naam, yang mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga keselamatan mereka, sehingga mereka, ya, mencari yang lainnya, menggantungkan segala sesuatu, apakah di mobilnya atau di rumahnya atau di tempat kerjanya atau untuk seluruh anggota keluarganya, semua diberi, baik itu digantungkan di leher-leher manusia ataupun di leher-leher kendaraan, apa ini, unta, ya, ataupun di tangan-tangan manusia. Maka yang seperti ini, ya, termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat tadi, tamimah-tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menyebutkan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alal jannah wa ma'wahun nar, barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh harramallahu alal jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal iyad billah, ya, dosa syirik ini betul-betul akan menggugurkan, akan menghapuskan, akan melenyapkan seluruh amalan-amalan kebaikan seorang hamba. Maka dari itu betul-betul akidah tauhid kita mantapkan pada diri-diri kita, ya, agar kita bisa mengamalkannya. Demikian pula, ya, perbuatan-perbuatan syirik juga perlu kita pelajari agar kita bisa menjauh sejauh-jauhnya, sehingga dengan demikian tidaklah tercampur antara syirik dan tauhid. Tauhid betul-betul murni di atas tauhid. Syirik betul-betul dijauhkan dari kehidupannya. Ya, betul-betul ketika dia beramal murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersandar, betul-betul dia sandarkan segala urusannya kepada Allah. Naam. Jika dia menjumpai ternyata kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah menggantungkan urusannya kepada Allah mendapatkan sebaliknya, maka dia pun bersabar, ya, terhadap sesuatu yang belum tercapai dari keinginannya. Fahadisi ghatu khaliful hadis. Maka bentuk salawat yang seperti ini menyelisih hadis Nabi SAW. Wataj'alu syirk wattamimah kurbatu minallah. Yaitu menjadikan syirik dan tamimah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, sementara yang seperti ini tidaklah pernah Rasulullah mengajarkan, ya, sebelum berperang untuk mendatangi pohon-pohon atau mendatangi orang-orang pintar, mendatangi paranormal agar mereka mampu mengalahkan musuh. Bahkan Rasulullah sangat melarang dan mencegah mereka dengan ucapan-ucapannya. Sangat tegas Rasulullah melarang umatnya, ya, untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat Allahus Somad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. 6. Dan Allah juga menyebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, penyembelihanku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh kondisi dan keadaan kita selalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan berbagai macam nikmat, maka kita bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar mengatakan alhamdulillah, tetapi dipraktikkan, diaplikasikan dengan amalan taat. Banyak berbuat kebaikan. Dan apabila dalam kehidupannya ternyata sebaliknya, maka dia bersabar, jangan keluh kesah, jangan mengeluh dan seterusnya. Tetapi dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang mukmin dalam kehidupannya menjadi baik. Naam. Ketika dapat kenikmatan, tidak menjadikan dia sombong. Dan ketika dia mendapatkan sebaliknya, tidak menjadikan dia putus asa. Tetapi seluruh kehidupannya selalu baik. Dia sandarkan kehidupannya, hidupnya, matinya, dan seluruh amalan-amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Semoga dapat saja memberikan manfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan berat timbangan amalan soleh kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bisawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.